cinta sejati. Mungkin aku takkan pernah mengerti hati yang tulus, setia yang indah, dan semua yang terjadi antara kita. Sebentuk hatiku.